Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin hadirat pengawasan rutin, kula nerusaken ingkang sampun kawaos dening Yai Mas Rihan setunggalipun makalah. Sing mang artine meneng sampean gak ngomongno perkara batal nek oleh meneng krana Gusti Allah iku diwehi ganjaran kaya nglakoni poso. Cuma ini berlaku zaman dulu, berlaku zaman Bani Israel. Bani Israel derengen ten sembahyang. Gusti Allah paring wahyu niki teng nabi ne Bani Israel. Lah kok diomongno saiki saking pentingi meneng. Koyok-koyok diwehi ganjaran poso. Eun sak niki terusé. Wa khifduka utawi ngreksa sira. Al jawariha ing pira-pira anggauta. Ayil amila tekesi anggauta sing iso bekerja. Apa ere anggota sing iso bekerja? Kaliada ini kaya dene tangan loro, wari jelaini lan sikil loro. Koreksu anil makhari miso kodene pira-pira perkara kang haram. Olehmu ngerso mang li krono arai ingsun. Solatun iku takwehi kaya ganjarane sholat ay ajruhu ka ajri sholat. Nabi ne Bani Israel biyen diwehi wahyu Gusti Allah, anggau tamu iku kok cegah gak nglakoni haram, tanganmu duwe driji kok gak gawe njewit bokong, tanganmu gak kok gae ngureki kupinge arek wedok, tanganmu gak kok gawe njawil-njawil janggute arek wedok, areke njaluk dijawil. Kilecak, kilecak. Monggo sampean jawil areke gak sambatan. Gak bengok, wong kepingin dijawil. Tapi sampean cep, gak sida jawil diangkat. Ngangkate tangan disingitno wedi krana Allah. Ngono iku dawuhe Gusti Allah, diwehi ganjaran kaya nglakoni sembahyang. Nek ana musuhe gampang. Wis tanganku gak tak gawe nglakoni perkara. Sikilku gak tak gawe nglakoni perkara haram. Iya gak lapo-lapo kon. Nyacap wae kon dem-dempan ambek Sri ah. Arek nggih meja sinau-sinau tulis-tulis sikile ngene-ngene sampean gak bales ah. Ah iki lho meneng. Dadak sikil sampean meneng ditumpak ambek sikile Sri ah. Apa yang kau rasakan? Anget tira sikile rek. Ketumpangan sikil anget iku wis siji wisan. Iku maksiat. Dadak sikil sampean langsung sampean singitno sinau nggih mburibah cekak dijejek sikil. Narike sikil sampean wedi krana Gusti Allah diwehi ganjaran sembahyang. Iku nggih Bani Israel. Nek saiki nggih Nabi Muhammad ana arek lanang enom, ana arek wedok enom kumpul satu tempat, tidak ada satu orang pun yang tahu. Oh darling, I love you. lampu peteng. Temen aku gak kondo-kondo wong cak temen gak kondo-kondo. Aku yang no temen lo cak kondo-kondo lo gak. Kira-kira si do tau rum. Mbade gak bayar lho iku akeh sidone rek. Nek bayar sik pikir-pikir bayaran larang wurung ae. Gak bayar areke ayu sing diharapno ya iku dadak nggih njero kamar wong loro khalwah gak ketok wong. Berangkat. Nek ana arek lanang muni inni akhafullah. Magwati. Inallah. Lewati sampean Gusti Allah blawayu areke. Ngono iku gak trimo diwehi ganjaran salat nang umat Muhammad, ganjarane besok nalikane gak ana yup-yupan sak liyane yup-yupane Gusti Allah nggih maksar arek sing tau ngene ku diwehi yup-yupan Gusti Allah. Waktu niku srengenge ndek. Nisor panas, pit-pitan gak ono, payung gak gawa. Ya arek sing tau ngono-ngono iku tok sing oleh yup-yupane. Zillallah, zillullah, yup-yupane Gusti Allah. Ben wa iya suka, tresna. Wa iya suka utawi oleh megot. Siro ing piro-piro pengarep-arep piro. Apa ya cara kene gampang-gampangane. Ya arep-arep diwehi wong lho. Tawa mak lho. Aikot utom ika tegese sampe nyegah tomak sampean. Anil kholki saka dene makhluk. Sampean masih dikonco wong sugih. Dikuat kuat no kepingin utang duit gak wani ngomong duit koncon duit petang luwe ketang dijak melaku tok gak diandok-andok no bis lawe kok umur gak andok bersyabre temen kadang ini gua dikuat kuat no ati mangan dewi gak nggo duit. Gak sampean kuat-kuat nojo sampai aku njaluk nek wong gak ngowahi gak sampai aku njaluk. Ngono iku sampean li sedaqatun. Nek oleh gak njaluk krana Gusti Allah sampean diwehi ganjaran sedaqah. Kadang lah ana wong petuk koncone, sampean gak nang ndi cak? Gak ya terus aku mari. Aku ati ndolek bekakas iki lho iki ambek bekakas iki onder dile iki engko terus ambek tuku iki aku gak paham kota Mojokerto. Oh iya iya langsung budal dereman. Kumar mlebu toko iku malih toko iku mansawe nyang-nyangan. Terus ndolek kain, metani kain iku masalah sak toko dijowomoke kabeh. Urung. Nah, mbak-mbak sing jare sing ngenter nembah wis sepisan iki ngenter rokon. Wis regane murah dinyange jian. Wis dikandani murah, pomane tuku celana dadi diukur, dicacak, diukur, dicacak. Ya gak arek wedok nyumacak celana ping 6. Gak babras kon. Lha ngene lho wurung pisan. Tambahan-tambahan sing ngenter negeri luwe, ayo ngetan mari. Kono lho, pinggir stasiun. Mbah, iki kono pinggir stasiun nok warung amu. Gorengan brambang iki tambah nomen luwini. Ngono sing ngejak lho gak ngejak nang warung ya. Sampeyan ati muni, cak gak mangan ah. Aja atik muni ngono. Taubat kuatno. Ninyatono, aku gak njaluk krana Gusti Allah oleh ganjaran padha karo sedekah. Ya nek kuat nek gak kuat wong jak nang warung. Engko ae mari ndolek kain di saya mampir ini nang anda kene. Ana apa kono mangan? Lho iya ya lali kaman. Ayo melok mangan sik. Wis kono ayo ayo aja kuatir monggo monggo monggo embo nek wayahe bayar mundura. Nah, jadi sing butuh kono kene ngeterno tok te mbayari lah kok nyimut. Aisyawabu kasawabi sodakoti tegesi ganjarani nyegah gak tomak gak kepingin diwai wong iku podo karo oleh ganjarani sodakoh. Masih melaku nge gerbang kono gerbang kini no dum-duman rokok ketok yoan tapi tangan sampe meneng gak ngini. Sampeyan meneng tok ngene lho wis ro sing njogo. Iku mang sampeyan oleh ganjaran sedekah. Tata-tata dijawi le. Mas. Lha ditampani oleh ganjaran sedekah, oleh rokok. Nolek ganjaran iku enak. Ana sing gek kene mang. Wis oleh sitok lho. Lha gak tau melu urun. Nyaluk luru ya iku anjene golongan tomak iku. Nek kenduren gak gopo karo amin, gopo tolatole ndolek buntel. Wakafu kalan utawi oleh nyegah sira al ada. Ing numekani perkara kang disengiti aewu suril makruhi tegese tumekane perkara kang den getingi anil muslimina saking wong Islam oleh munyegah li krono arai ingsun aili ajli iku jihadun aisyawabuhu kasawabil jihadi koyedini ganjarani perangan. Sampean semung guna ngomong ngik ngarepi wong Islam, wong Islam ini gak seneng kabeh. Dadak sampean gak sida ngomong, oleh gak sida ngomong krana Gusti Allah, oleh ganjaran padha karo perang. Sampean kate nekakno barang nggih kene, tapi wong Islam kene gak seneng kabeh. Sampean dadi apa iki pendeke pemborong. Sampean cegah gak sida nekakno barang, wong Islam cegak mangkel. Sampean nyegahe ngono iku lho, wis termasuk perang. Sampean ngedol tanah kabeh iki wong muslim. Tanah sampean kok dol dinyang larang ambek wong liyane muslim. Adik sing nuku iki bakal wong top paling gak engko dinggoni tempat ibadah liyane Islam. Sampean betah-betah no gak didol nang wong iku. Nek sampe kedol wong Islam sak kampung kunggo sengit kabeh. Nyegah sampean iku termasuk perangan iku nek diunggahno ngoten niku. Cuma ngomongi gampang nek duwe tanah temen ya. Angelan. Nek gamlok duwe tanah seneng lokno gampang ya apa sik niku mosok ngene. Anjen suka duwe tanah, sing duwe tanah aku duwe, butuh duwe tak. Ben wal makola tu salisata asarota. Makola sing nomor 13 an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Dipun critakaken saking Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ngendika, arbaatun minal khisali min zulmatil qalbi. Monggo diloncati. Wa arba'atun minal khisali min nuril qalbi. Arti singkate dhisik Ibnu Mas'ud ngendika petang perkara sing garakno petengi ati lan petang perkara sing garakno padangi ati. Apae petang perkara sing garakno petengi ati lan apae petang perkara sing garakno padangi ati. Niki diurut. Siji al min dzulmatil qalbi siji batnun weteng sab'anun warak min ghairi mubalatin, gak peduli apa ae. Karepe apa? Biangkana kelawan yen to ana apa asibak warek. Warek iku zaitan luwi ansulusil musorina saka dene sak pertelone usus. Aladzikan wakan utawi usus iku asak pertelon iku asibak warek asar iu mungguwe syariat. Ini saiki. Wong iku sak temene ususe padha. Wong Pacet, wong Mojokerto, wong Surabaya ususe padha. Tapi nek dilatih gak padha, iso gak padha. Wong gunung ususe dilatih sedina telung wakul. Masuk wong kota ususe sedina dilatih telung piring gak munjung. Terlatih. Kono mane ususe dilatih telung lepek sedina suwengi. Pas. Nah, nek wis latihan berarti telung wakul niku 100%, telung piring niku 100%, telung lepek niku 100%. Sing diarani warek cara syariat, sing mari dilatih telung wakul mang, nek gelem mangan sak wakul didadekno sedina, iku jenenge warek mungguwe syariat. Jane yo iso mlebu ae telung wakul iso wis biasae. Dadak rumari ngaji sing garai petengnya ati ki aku entek telung wakul iki opo. Wis saiki aku cekak peteng atiku tak tirakat. Sak wakul tak bagi telu. Niku mbon dadi hasil tirakat. Sing telung piring. Aku garai peteng ati ki sedina mangan telung piring iki opo. Mulai meneh tak tirakat sak piring tak dadekno telu. Dadak pas sak pertolone usus. Niku termasuk warek cara syariat. Sing telung lepek. Sing tambah cowiti. Anjing latihane salah kon ben latihan mangan sak lepek. Latihan mangan iku sak wakul entek. Barang sing sak lepek diguak sing rong lepek. Sak lepek didadekno telu. Berarti sepertiga isine usus. Mergo cara syariat usus iku diseni panganan sak pertelon, sing rong pertelon digawe liyane. Panganan nggih jero kene cek iso mlayu rono-rono, dikunyah rada gampang. Sampeyan bekto mesakan. Pencernaan makan gua buka benampan ngawin di sawurung iku ngarai petenge ati iki sing ngomong kiai Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Nek kulono gak ngerti cara aku warek sehat kau wareken tambah remuk. Iki termasuk gara mubalin iku kuwareken. Mosore mentolo gambak dikru entong ya nemen. Nomor lorone garai petengi hati wasuk batu zolimina lan konco ambek wong dolim. Ai al mutajawi zina tekesi wong kang podong liwati anil haki soko dene hak. Perkara sing hakilal batili wani nglakoni perkara sing batal. Sampeyan gak tau nglakoni batal, gak tau nglakoni totoan, gak tau nglakoni ngombe, gak tau nglakoni zina, gak tau nglakoni maksiat-maksiat, gak tau nglakoni sirsiran, gak tau nglakoni wedoan, gak tau nglakoni begadang sing gak karu-karuan, tapi sampeyan iki mek gumbul tok ambek arek ngono-ngono iku samamiwon cilite babi dintup tawon ya iku nggarai peteng atine. Aku temen gak melo rek mek ngeterno tok ayala ngeterno tok samamiwon. Ben terusé wanisyanu dzunubi almadiyati sing nggarai peteng maneh sing nomor 3 adalah dosa sing wis kliwat lali. Kabeh lho niki. Bah iki bah sampean kabeh tau dosa. Biyen 2 taun wingi, ana sing 3 taun wingi, ana sing 20 taun wingi, ana sing 40 taun yang lalu tau nglakoni dosa, saiki etok-etok lali. Angge sampean wis dibusek akhlakmu. Sapa sing busek? Ponti singgahno karo malaikat nggih kono. Sing nisore klaras. Ijik-ijik tulisan nisore klaras iki. Nah sampean durung busek ya ditulis sae. Busek en sembahyang tobat. Usek-usek rai kwapok-kapok kula biyen nglakoni dosa terus getut. Iku nggarai busek dosa. Biaya fula kelawan jento lali sapa wong anda saka dene nglakoni dosa min gairna tamin gak getun blas. Apat watul amalan dawakno angen-angen. Bawa utawi kang aran dawakno angen-angen. Iku taroku buma nginjen-nginjen barang. Yustab atukan diwilang-wilang ado apa khusuluhu hasilema. Sampai ngangen-ngangen perkara yang tidak mungkin akan terjadi. Iku termasuk tulul amal. Lamunan yang berlarut. Nek jaman biyen enten nomer-nomeran niko ngawatur nomer lho. Tidak mungkin taroku buma yustab adu khusul. Gak mungkin hasilnya. Ngelamun ngoten iku tulul amal. Ya iku nggarai peteng ati. Bodo karo si cebol anggayuk. Bintang ta langit. Cecek nguntal kelopo. Kaya biyen cecek nguntal kelopo lho gak dadi-dadi. Ana njaboni mubeng ae. Cek cek cek cek cek cek cek cek. Cek labo kon kepengin nguntal kelopo ada tangi lamun. Aja adik mikir nguntal kelopo, nguntal londokmu dhewe kon kangelan. Dadak nguntal kelopo. Melarat gak duwe apa-apa sing direncana gak karu-karuan. Gak tau ngesak duwe nek ngomong pecoca-pecoto. Sepeda pancet gak duwe nek ngomong regane Mercy, kok saiki mundak Toyota. Peleng racing, reh mbok ngilu apa racinge sapa? Ngomongi wong saiki kan gak tau duwe apa-apa. Untuk gak ngomong sepur. Wah saiki sepur gane mundak deh. Kelinci pen. Saono iai. Cuma ne ono uang biasa kapate suge iso ngomong norgane barang-barang larang dan lek. Mbusi ngomong tak takon sawoneng lego. Rumongso orang lain tidak tahu seperti saya. Nak ngono. Wah regane anu saiki mudun mergo kenek drop teko luar negeri ngene. Sing regane iki mundak wah. Tas iki di pasar nemane, motor Hyundai iku gaenan Taiwan. Wah murah sedan iku mek 50 juta ya bayangno, padahal sing wah salah kon ku duwe apa gledekan ki omane. Teh duwe gledekan yang ngangkan Hyundai. Wan aliin lan saka dene Sayyidina Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika ta dawuh sapa Gusti Rasul, inna asyadama atakhawafu alaikum khoslatan. Inna asyadama setune luwe banget-bangete wedi. banget-bangete barang ata khawafu kan luwe wedi sapa ingsun alaikum ing ngatasé sira iku khoslatani ana rong perkara itba'ul hawa suwiji nuruti hawa nafsu watulul amali nandawakno pengangen-angen dawuh Kanjeng Nabi sing diceritakno saiki.